Nanti coba, kalau Anda pengen bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita, Anda bisa pakai ini. Serai, jahe, kunyit, jeruk nipis, ya, sama madu. Saya jelasin ilmunya biar teman-teman paham. Jadi proses pengolahan pada makanan itu bisa jadi akan mengurangi nilai gizinya atau bisa jadi akan menghabiskan nilai gizinya. Nasi goreng tadi kan sudah dijelaskan. Nasi goreng kan gula kan? Diapain? Digoreng. Gula enggak kepake jadi apa tadi? Lemak. Digoreng pakai apa? Minyak. Minyak itu sudah lemak kak? Lemak. Dimakan pakai apa? Bakwan. Bakwannya kan tepung kan? Gula gak? Gula. Dipakai gak di badan? Sebagian gak dipakai. Karena tubuh sudah kelebihan kalori. Ubah lagi jadi apa? Lemak. Terus dimakan pakai apa lagi tambahannya? Telur. Belum. Kerupuk belum. Dimakan pakai telur. Telurnya diapain? Goreng. Telur itu apa? Protein. Protein kalau dipanaskan hilang kan? Gizinya akan banyak berkurang bahkan habis. Terus makan apa? Tambahannya apa lagi? Kerupuk. Kerupuk kita apa? Tepung. Diapain? Tepung kan gula kan? Ketemu minyak. Lemak ketemu lemak. Sudah selesai? Belum, ada minumannya. Teh. Tehnya teh yang fresh gitu, teh tubruk gitu atau teh saset? Saset. Sudah industri lagi kan, fabrikasi. Diminum, ada gulanya? Gula lagi kan. Jadi yang dimakan apa? Rasa. Gizinya hampir-hampir gak ada. Maka sama juga nasibnya kayak tempe. Ya, tempe itu kan protein. Dalam tempe ada probiotiknya. Ya, dalam tempe ada probiotik. Probiotik itu kuman baik. Kuman dipanaskan, apa yang terjadi? Mati. Apalagi dikasih tepung, apalagi digoreng berulang. Terus yang dimakan apa? Rasa. Tiap hari kita makan rasa, sehingga tubuhnya tidak lagi punya bahan baku yang tepat, kacau sistemnya. Gitu. Ya, maka semakin alami makan yang kita makan, akan semakin sehat. Tempe kalau mama, dia tempe sebenarnya udah matang, serius. Anda pedagang tempe atau pembuat tempe, coba tanya, kedelainya kan direbus dulu kan? Bahasa kita mentah itu apa? Nggak digoreng. Makanya saya sering bilang, coba nih, challenge yourself. Tantang diri Anda selama seminggu ke depan. Siap? Saya suka nih kalau ada tantangan lu gini nih. Semoga benar-benar ya. Pertama, dalam seminggu ke depan, mulai hari ini, bapak sekalian, mulai hari ini, tidak ada produk yang menggunakan minyak goreng yang masuk ke badan Anda. Siap? Mulai tampak wajah-wajah sedih. Siap yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada produk yang menggunakan tepung yang masuk ke badan Anda hari ini. Dua. Makin sedih? Belum. Ketiga, tidak ada produk yang menggunakan gula pasir yang masuk. Sudah tiga ya. Mau pulang atau mau terus kajian? Empat, tidak ada nasi putih. Berat, berat dok, berat, berat, berat, berat. Dan tenang aja, Anda tidak akan mati kalau gak makan nasi. Tenang aja. Boleh gak makan nasi? Boleh. Kita makan nasi gak apa-apa, nanti ambil satu sendok makan, cukup lah. Banyak ya orang kayak begini, Anda mulai merasa berat, tapi ketika mereka kerjakan, itu banyak keluhan-keluhan badannya hilang. Beneran. Simple banget coba. Ya. Jadi tadi apa? Minyak, tepung, nasi, sama gula. Empat nih aja. Sama satu lagi nih, tambah deh, biar komplit ganjil. Semua produk olahan yang pabrikasi. Pakai kemasan.